Ros FM Jakarta. Saat hati telah mati. Suatu kali saya mendengar seorang teman baik saya menceritakan pengalamannya mengenai obrolannya dengan seorang supir taksi. Si supir rupanya baru pertama kali menjalani pekerjaan sebagai seorang supir taksi. Sebelumnya sahabat, ia pernah bekerja di sebuah perusahaan negara dan memiliki penghasilan yang lebih dari cukup. Maka teman saya pun merasa heran. Mengapa kini ia memilih berprofesi sebagai supir taksi? Lalu supir taksi itu menjawab, "Habis saya dipecat dari perusahaan itu, Mas." "Wah, kenapa, Bang? Kok bisa dipecat?" "Apa karena efisiensi karyawan ya, Bang?" "Oh, bukan, Mas. Saya dipecat gara-gara ketahuan korupsi." Kontan teman saya terbelalak, kaget. Supir taksi tersebut mengatakan sambil terkekeh-kekeh, begitu senangnya dia. Padahal dia melakukan hal yang salah. Tak terlihat ada rasa malu atau penyesalan dari raut wajahnya. Begitu cerita teman saya itu, sahabat. Terus, keluarga di rumah gimana, Bang? Teman saya pun bertanya kembali, masih dengan perasaan yang bingung. "Oh, ya gak apa-apa, Mas. Biar dipecat juga kan, saya sudah punya rumah. Ya, hasil korupsi itu tadi. Ya udah puas lah." Saya yang mendengar cerita ini ikut bingung. Ingin berekspresi seperti apa? Ingin tertawa. Sebab kok ya ada orang yang sudah berbuat salah tetapi malah bangga dengan kesalahannya. Merasa kesal. Kalau saja saya yang mendengar langsung cerita itu, mungkin si supir sudah saya ceramahi habis-habisan. Atau kasihan dengan seseorang yang tak lagi bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Atau sebenarnya ia bisa membedakan dan tahu jelas sanksi yang menjadi konsekuensinya. Tetapi ia telah demikian tergiur hingga tak lagi peduli sebab harta sudah di tangan. Sejenak kemudian saya membayangkan, apa jadinya bila hal itu menimpa diri saya? Bila nikmat harta itu terpampang di depan diri saya, apakah sanggup saya mempertahankan keimanan untuk tidak sedikit pun menjamahnya? Sebab saya tidak pernah tahu dan seringkali tak menyadari saat hati ini perlahan mulai melemah. Ketika secara tak sadar diri saya mulai memaklumi kesalahan-kesalahan kecil yang saya perbuat. Ketika pelan-pelan kemalasan mulai menarik diri ini dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai benar-benar jauh, sampai tak lagi bisa merasakan apa-apa. Saat hati kita telah mati, maka bisa jadi seberapapun usaha kita untuk melongok, melihat ke dalamnya, ia tak pernah berisi. Untuk setiap kesalahan kecil yang kita perbuat, untuk tiap detik kemaksiatan yang terlakukan baik sadar maupun tidak, untuk pemakluman terhadap menumpuknya sudah segala bentuk kebiasaan-kebiasaan buruk kita, untuk dosa besar sekalipun, bila hati ini telah mati, maka ia tak lagi bisa memberontak. Wahai hati, mengapa tak lagi ku dapat rasakan kelezatan itu? Getaran saat diucapkan namanya, rasa yang merayap melebihi biasa. Ketika ku dengar ayat-ayatnya atau pedih kala ku ingat kembali betapa penuh dosa diri ini. Pula sergap rasa takut yang menjelang, sewaktu ku sadari kobar neraka tak akan henti menyala. Duhai hati, kian kesatkan dirimu kini, apakah ini saatnya engkau mati? Duhai rindu, datanglah kembali. Saat itu, Setelah teman saya selesai bercerita, saya langsung bergidik, ngeri. Membayangkan bila itu terjadi pada diri saya. Lalu saat itu saya bilang padanya, "Nanti kalau aku sudah mulai bandel, kamu harus jadi orang pertama yang mengingatkan saya ya." Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.